بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال ربنا عزكم الله، kita masih pada pembahasan kaidah yang keempat, bahwasanya para ulama sunnah, bahkan ulama kibar, yatamayazun, mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda, masing-masing memiliki keistimewaan. Kaidah ini barakallahu fikum sesungguhnya penjabaran daripada kaidah ar-ruju' ila ahlihi fi kulli fannin, atau ar-ruju' fi kulli fannin ila ahlihi, kembali kepada ahlinya dalam semua bidang-bidang ilmu agama. Ini barakallahu fikum kaidah yang sangat umum. Tidak hanya berkaitan dengan masalah ma'rifatul haqqi wal batil, kaitan dengan semua perkara-perkara ilmu agama. Barakallahu fikum. Tidak hanya dalam mengenal al-haq dan al-batil, tetapi juga berkaitan dengan semua perkara-perkara ilmu agama. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, ikhwana fillah a'azzakumullah, terkait dengan masalah al-ijma', berkait dengan masalah kesepakatan para ulama, ijma' al-ulama, disebutkan bahwasanya ijma' itu yang mu'tabar ialah ijma'nya ulama pada bidangnya masing-masing. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam muqaddamah usul tafsir, beliau mengatakan ketika membahas tentang masalah ijma', wa idza kana al-ijma'u ala tasdiqil khabari mujiban lil qat'i bihi fal اعتبار في ذلك إجماع أهل العلم في الحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم في الأمر والنهي والإباحة. Apabila kesepakatan untuk membenarkan sebuah berita, memastikan kebenaran khabar tadi, maka yang mu'tabar dalam bab itu ialah ijma'nya para ulama ahli khabar, ahli hadith. Sebagaimana yang mu'tabar terkait dengan ijma' kesepakatan para ulama dalam perkara hukum ialah ijma'nya para ulama yang ahli dalam perkara perintah, larangan, dan perkara mubah, yakni ijma'nya para fuqaha. Ini kaidah umum ya. Kalau yang dibicarakan itu ialah ahli hadis, maka pembahasan hadis, maka yang mu'tabar ijma'nya ahli hadis. Kalau yang dibahas adalah masalah fiqh, maka yang mu'tabar ijma'nya para fuqaha. Kalau yang dibahas masalah tafsir, yang mu'tabar ijma'nya ahli tafsir. Kalau yang dibahas masalah nahwu, maka yang mu'tabar ijma'nya ulama nahwu, Demikian seterusnya. Sehingga kembali kepada ahlinya masing-masing. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah dalam perkara al-jarh wa ta'dil, misalkan. Barakallahu fikum, ada kaidah di kalangan para ulama tentang masalah ini. Di antara kaidah dawabit al-jarh wa ta'dil ialah qad yatakhassasu ar-rawi fi fannin min funun ar-riwayah بسبب ما يبذله فيه من جهد في تلقيه وأدائه فيكون حجة في ذلك الفن. Terkadang seorang rawi dalam perkara al-jarh wa ta'dil, dalam perkara periwayatan, terkadang seorang rawi itu memiliki khususiah, spesialisasi dalam sebuah bidang dari bidang-bidang periwayatan. Dengan sebab upaya maksimal yang dia kerahkan untuk menimba ilmunya atau menyampaikannya. Sehingga rawi tadi menjadi hujjah pada bidang tersebut. Ada pun dalam bidang yang lainnya, tergantung. Kadang hujjah, kadang tidak hujjah, bahkan kadang dhaif. Syahidnya ketika dia menjadi pakar dalam sebuah bidang, maka dia hujjah dalam bidang tadi. Adapun yang lainnya, tergantung keadaannya masing-masing. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala beliau menyatakan kana 'asim thabtan fil qira'ah saduqan fil hadith wa qad wasaqahu Abu Zur'ah wa jama'ah. 'Asim itu 'Asim bin Bahdala atau 'Asim bin Abi Nujud. Beliau sabtan fil qira'ah. Kokoh hujjah dalam ilmu qira'ah. Saduqan fil hadith. Tapi dalam perkara hadith, dia rawi yang saduq saja. Dihasankan hadisnya. Barakallahu fikum. Kata al-imam Al-Zahabi rahimahullah setelah itu. Wa ma zala fi kulli waqtin yakunul alimu imaman fi fannin muqassiran fi funun. Dan senantiasa ada pada setiap waktu, setiap masa, seorang alim itu imam dalam sebuah bidang, dia kurang dalam bidang-bidang yang lainnya. Itu perkara yang biasa barakallahu. Dicontohkan seperti Hafiz Ibnu Sulaiman, muridnya Asim. Hafiz An Asim, Hafiz Ibnu Sulaiman, sabtun fil qira'ah, kokoh hujjah dalam ilmu qira'ah, wahiyan fil hadith, tapi dia sangat-sangat lemah dalam bidang ilmu hadith. Wal A'mash, al-imam al-A'mash bi khilafih, kana sabtan fil hadith, layinan fil huruf. Al-A'mash, beliau kokoh hujjah dalam perkara hadith, tapi lemah dalam perkara ilmu qira'ah. Wahakadha. Ini semuanya qanatina azakumullah merupakan kaidah umum di kalangan para ulama una, bahwasanya masing-masing bidang ilmu agama itu ada pakarnya. Likulli fannin rijaluh. Setiap bidang ilmu agama ada pakar-pakarnya. Bahkan mereka menjelaskan terkait dengan masalah-masalah fitnah dan semisalnya, dikatakan likulli harbin rijalu atau lil hurubi rijaluha, pada peperangan-peperangan itu ada pahlawan-pahlawannya. Ini kaidah umum ya. Begitu pula dalam pembahasan kita kali ini, dalam pembahasan masalah fitnah hizbiyah, syubhatul hizbiyyin terkait dengan ma'rifatul haqqi wal batil, juga demikian. Masing-masing memiliki keahlian, masing-masing memiliki spesialisasi. Maka yang menjadi pembahasan kita sekarang ini, khonatina anzakumullah, kita merujuk kepada ulama sunnah. Tidak semata-mata ulama sunnah, kita juga merujuk kepada ulama kibar. Bukan semata-mata ulama kibar, tetapi kita merujuk kepada ulama kibar yang pakar dalam bidang masalah kita ini. Dijatuhkan seperti Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Sehingga ketika beliau berbicara, berbeda dengan yang lainnya, beliau memiliki hujjah yang begitu kuat, maka kita merujuk kepada beliau Syekh Rafi bin Hadi dan ulama yang bersama dengan beliau, dikarenakan pakarnya, dikarenakan beliau ahlinya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain. Hakada. Bukan ta'asub, bukan fanatisme, bukan mendewakan beliau, bukan menuhankan beliau, tidak. Ada ilmunya ini, ada kaidahnya. Kembali kepada pakarnya dalam masing-masing bidang ilmu. Ada wabah. Kemudian setelah itu al-muallif hafizahullah taala menjelaskan fa hadhihi al-qa'idah yahsulu biha al-jawabu an kathirin min ash-shubah allati tutharu baina as-salafiyyin. Qa'idah ini, dengan qa'idah ini akan tercapai sebuah jawaban dari kebanyakan syubhat yang dilontarkan, yang disebarkan di kalangan salafiyin. Hina ya'taridul mu'tarid, ketika ada orang yang menyanggah, dia mengatakan bi anna fulanan minan nas alladhi jarrahul ulama qad zakkahu ba'dul masyayikh salafiyin. Si fulan dari kalangan manusia, si fulan yang dijarah oleh para ulama, yang ditahdir oleh para ulama, sudah ditazkiyah oleh masyayikh salafiyin. Ini syubhat. Ini syubhat. Yang ini mentahdir, ada yang mentazkiyah. Beliau mengatakan dengan kaidah ini akan terjawab. Akan terjawab muskilah-muskilah yang semacam ini. Barakallahu fikum. Fayuqal, kata beliau. Maka dikatakan, hum masyayikh salafiyun. Mereka semua adalah masyayikh salafiyin. Semuanya ulama sunnah, semuanya masyayikh sunnah, semuanya ulama al-kibar. La yatakallamu fihim insanun ala sunnah. Tidak ada seseorang pun yang di atas sunnah yang membicarakan tentang mereka. Tidak ada. Kalau kamu sunni, kalau kamu salafi, tidak mungkin engkau membicarakan mereka. Mereka semuanya para ulama salafiyin, ulama kibar ahlu sunnah. Tidak ada seorang pun di atas sunnah yang membicarakan mereka. Tidak ada demikian. Nahsabuhum kadzalik wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Kita mengira demikian dan kita enggak mentazkiyah siapapun atas nama Allah azza wa jalla. Ini yang utama ya, kawan. Atau katakan mereka semuanya salafiyin, mereka semuanya ulama sunnah, mereka semuanya ulama kibar ahlu sunnah. Kita mencintai mereka, menghormati mereka, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahlu sunnah yang membicarakan tentang masalah mereka. Tapi fakaifa yuzakkuna ba'dal ashas al-munharifin alladhina yaruddu 'alaihim al-masyayikh al-akharun. Tapi bagaimana mereka mentazkiyah sebagian orang yang menyimpang yang dibantah para ulama yang lain? Jawabannya fal jawab. Jawabannya barakallahu fikum, annaka idza tabaqta alqa'idah as-sabiqah. Jawabannya bahwasanya kamu kalau menerapkan kaidah yang telah lalu, yang keempat dan yang ketiga yang tadi. Masalan ta'lamu masalan, kamu akan tahu misalkan, anna haula'il masyayikh alladziina yusakkuna ba'dal majruhin wahum la ya'lamuna bihaqiqati halihim aqallu khawdan fi mithli hadhihi almasail. Kita mengatakan para masyayikh tadi, para ulama tadi yang mentazkiyah sebagian orang yang dijarah, dalam keadaan mereka tidak tahu hakikat keadaan mereka tadi. Bisa jadi masyayikh tadi itu sedikit berbicara tentang masalah-masalah semacam ini, bukan pakarnya. Waqad tantali 'alaihim ba'd hadhihi al-umur, sehingga terkadang mereka menghadapi atau menimpa mereka beberapa perkara-perkara yang semacam ini. Husnudzon sama mereka, kadang membela mereka, kadang mentazkiyah mereka orang yang menyimpang, dikarenakan satu, tidak mengetahui hakikat keadaan mereka. Yang kedua, tidak mengetahui al-batil secara terperinci. Sedikit berbicara tentang al-batil dengan terperinci. Global saja. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan ulamanya. Beliau mengatakan, la li'annahum yuwafiquna ha'ula'il mubtadi'ah la abada. Bukan karena masyayikh tadi menyepakati ahli bid'ah itu. Tidak. Sama sekali tidak. Hum ab'adun nasi an hadzal amr. Mereka adalah orang yang paling jauh dari perkara ini. Jangan dikira Syekh fulan mentazkiyah fulan. Padahal dia seorang mubtadi', seorang yang menyimpang. Jangan antum kira Syekh tadi menyepakati bid'ahnya dia. Tidak. Yang menjadi masalah, Syekh tadi tidak tahu hakikat orang tadi. Atau Syekh tadi pengetahuan dia tentang perkara batil, makarnya Abdul Batil kurang. Bukan pakarnya. Sehingga muncul husnubon, muncul tazkiyah, muncul pembelaan dan semisalnya. Barakallahu fikum. Sehingga, barakallahu fikum, kita tidak menyalahkan alim tadi. Kita memberikan uzur kepada mereka. Memberikan uzur kepada mereka. Mungkin tidak tahu. Mungkin tidak detail pemahaman dan pengetahuannya dan semisal. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sini beliau, al-muallif hafizahullah ta'ala, menyebutkan sebab yang lain. Kenapa ulama-ulama salafiyin tadi sampai bisa mentazkiyah orang-orang yang menyimpang? Beliau menyoroti ahli bid'ahnya. Ini sisi yang kedua. Katanya muallif hafizahullah, walakin ha'ula'il mubtadi'ah ya'tuna yatamassahuna bihim wa yabkuna bidubu'it tamasih wa yudhiruna lahumus sunnah wa annahum yuriduna al-haqqa wa annahum madhlumun. Tetapi ahli bid'ah tadi datang kepada masyayikh salafiyin, yatamassahuna bihim, mereka mengusap-ngusap, mereka mendekat-dekat, mengusap-ngusap masyayikh tadi, yakni berusaha mendekati mereka. Mereka menangis dengan tangisan buaya di depan masyayikh tersebut, menampilkan sunnah di hadapan ulama-ulama tadi, menyampaikan mereka hanya ingin al-haq, mereka terzalimi, mereka begini, mereka begitu. Barakallahu fikum. Ini yang jahat siapanya ya, Pak? Hizbiyinnya. Yang kejam siapa ya, Pak? Ahli bid'ahnya. Menyembunyikan hakikat kondisi mereka, menampilkan secara zahir sunnah. Nangis-nangis di depan para ulama. Kami terzalimi ya Syekh. Ada sebagian teman-teman kami mentahdir kami dengan tanpa hak, memboikot kami, menghancur kami, bahwa ila akhir kami terzalimi. Menampilkan sunnah di depan masyayikh tadi. Sampai dapat tazkiyah. Sampai dapat rekomendasi pujian. Para masyayikh, ya secara bohirnya. Para masyayikh yang tidak tahu betul seluk-beluk mereka, secara bohirnya. Mereka nampaknya baik. Menampilkan sunnah. Tidak ada tanda-tanda mereka orang jelek. Akhirnya apa ya? Membela mereka. Akhirnya apa? Mentazkiyah mereka. Kata beliau, fal masyayikh qad yudafi'una anhum. Maka para masyayikh tadi terkadang membela mereka. Wannan minhum annahum mazlumun. Dikarenakan masyayikh tadi mengira orang-orang itu terzalimi. Wannahum alal haq. Dan mengira bahwasanya mereka di atas al-haq. Falidhalik. Oleh kerana itu kata beliau, idha arafna hadihil qa'idah. Kalau kita mengetahui qa'idah ini, kharajna minal kathir min hadihil masyakil. Kita akan bisa keluar dari banyak muskilah-muskilah semacam ini. Kita mengatakan tazkiyah masyayikh tadi untuk bab ini, la tanfa'. Tidak ada manfaatnya. Yang kita jadikan sebagai rujukan, yang kita ambil ucapannya, para masyayikh, para ulama al-kibar, as-salafiyin, yang telah membongkar penyimpangan mereka ini. Ini yang lebih tahu siapa mereka, lebih mengerti syubhatnya mereka, lebih mengerti permainan mereka, makar-makar mereka. Bongkar sama para ulama. Sementara yang ini, tidak mengetahui hakikat kondisi orang-orang tersebut. Maka kembali kepada pakarnya masing-masing. Kita mengatakan, ha'ula'i munharifun. mereka orang yang menyimpang. Haulai hizbiyun, mereka adalah orang yang hizbi dengan keterangan masyayikh-masyayikh tadi. Adapun masyayikh Qulan wa'allan, kita hormati mereka. Masyayikh salafiyin, kita muliakan, kita hormati, kita cintai. Tetapi mereka tidak tahu rincian-rincian masalah ini, belum paham tentang hakikat kondisi mereka. Dan yang jahat, hizbiyinnya. Mereka berupaya untuk mengelabui masyayikh tadi dengan menampilkan sisi-sisi zahir baiknya mereka dengan tanpa memperinci tentang keadaan-keadaan. Intah. Selesai. Tadi kalau kita nazakumullah, perlu diketahui bahwasanya apa yang disampaikan sama al-muallif di akhir tadi itu merupakan ciri khasnya hizbiyin. Ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bersembunyi di balik masyayikh yang tidak tahu siapa mereka untuk mendapatkan tazkiyah mereka. Kalau sudah dapat, disebarkan ke sana kemari dengan luar biasa, dijadikan sebagai hujjah untuk membantah para ulama yang membongkar aib mereka. Itu ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bidah, kata Ibnu Taimiyah, wa haula'i qad yajiduna min kalami ba'dil masyayikh kalimat mustabiha mujmalah fayahmilunaha 'ala al-ma'ani al-fasidah. Mereka ini, kata beliau, ahli bid'ah ini terkadang mendapati dari ucapan sebagian masyayikh kalimat-kalimat yang samar, yang mujmal. Lalu mereka bawa kepada makna-makna yang rusak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini jahatnya ahli bid'ah. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa, juz yang kedua, halaman 374. Barakallahu fikum. Na'am ikhwan. Juga dinyatakan oleh Al-Imam Syaukani. Dinyatakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Dalam kitabnya Adabu Talab wa Muntahal Arab. Halaman yang ke-43. Al-Imam Syaukani rahimahullah menyatakan. Wa qad jarat qa'idatu ahlil bid'i fi sabiqid dahri wa lahiqihi. Sungguh telah berlangsung kaidahnya ahlil bid'ah semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Apa itu? Bi annahum yafrahun bi suduril kalimatil wahidah an 'alimin minal ulama wa yubalighuna fi ishariha wa idha'atiha bima bainahum wa yaj'alunaha hujjatan li bid'atihim wa yadrifuna biha wajha man ankara alaihim. Tegas gamblang ucapannya Syaukani rahimahullah. Kata beliau, telah berlangsung kaidahnya ahlul bid'ah dulu sampai sekarang. Mereka itu sangat bersuka cita ketika muncul satu kalimat saja, satu kalimat saja dari seorang alim, dari ulama-ulama sunnah yang mendukung mereka. Satu kalimat saja. Maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memasyhurkannya, menyebarkannya di tengah-tengah mereka, dijadikan sebagai hujjah untuk mendukung bid'ahnya, dan mereka gunakan untuk memukul wajah orang-orang yang mengingkari mereka. Satu kalimat. Satu kalimat, barakallahu fikum, tidak banyak-banyak. Langsung mereka sebarkan di khonafitin al-azim. Disebutkan pula oleh sebagian ulama yang lain, di antara kesempatan-kesempatan yang diambil oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah memunculkan bid'ahnya. Dan itu merupakan ciri khasnya mereka, ya ikhwan. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, ya ikhwan, kalau mereka sudah dibongkar, terbongkar penyimpangan-penyimpangan mereka oleh para ulama di sebuah tempat, mereka akan lari. Pindah ke tempat yang lain, mencari ulama yang lain di wilayah yang lain, di negara yang lain, yang tidak tahu keadaan mereka. Berusaha mencari-cari fatwa, begitu dapat, langsung dibawa pulang untuk menghantam ulama yang tadi pertama membongkar penyimpangan mereka. Itu ciri khasnya hizbiyin, terutama zaman sekarang ini, ikhwan fillah azab. Ketika ulama tadi yang tidak tahu menau, dikasih tahu sama saya yang lainnya, hati-hati, haulai la'abun, hati-hati, mereka itu para la'ab, mereka para makirun, sadar, ditinggalkan sama mereka. Memang mereka itu mutasyadid, memang mereka itu orang yang keras, dibuang. Cari yang lainnya lagi, ketemu sama yang lainnya lagi, oh dipakai, bersama kami Syekh Fulan, Syekh Alan, dia mentazkiyah kami. Karena enggak tahu. Dikasih tahu lagi sama yang lainnya. Hati-hati. Ini haulai ahlul makr wal khida. Hati-hati. Oh begitu. Ditinggalkan. Marah lagi. Buang sama mereka. Memang satu orang ini sama dengan haulai itu. Sama aja dengan mereka-mereka ini. Cari lagi yang lain. Terus begitu. Setiap ada alim. Setiap ada syekh dari masyayikhus sunnah. Yang tahu keadaan mereka. Langsung dimusuhi. Langsung dicaci maki, langsung diingatkan, cari yang lainnya yang tidak tahu keadaan mereka. Sampai ketemu dengan orang-orang yang dikatakan alim atau dikatakan syekh, yang satu tipe dengan mereka, yang satu pemahaman dengan mereka, akhirnya klop, dapat. Barakallahu fikum. Itu merupakan ciri khasnya al-hizbiyun. Ikhwana fitina azakumullah. Maka ketika para masyaikh salafiyin yang terkena mereka, kita tidak menyalahkan syekhnya, tetapi kita menyalahkan hizbiyinnya, kita menyalahkan orang-orang yang suka membuat makarnya tadi, begitu kejam, begitu jahat, sampai mengorbankan para masyaikh sunnah dan mengadu domba antara para masyaikh sunnah dan masyaikh salafiyin. Barakallahu fi. Ala kulli halin wa nabdina azakumullah. Kembali kepada kaidah tadi. Dalam semua bab harus kembali kepada ahlinya masing-masing. Dalam perkara hizbiyin, membantah hizbiyin, syubhatul hizbiyin, di zaman sekarang ada ulama-ulama yang diakui pakar dalam bidang ini. Disebutkan dari nama-namanya Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali dan juga masyayikh yang lainnya, kepada mereka lah kita kembali dalam berbagai macam permasalahan. Masalah-masalah fitnah, masalah-masalah hizbiyah, dan masalah-masalah membongkar makar-makar hizbiyah. Bukan ta'asub, tetapi itulah yang namanya kaidah ilmiah, kaidah para ulama-una dalam semua bidang-bidang ilmu agama, termasuk di dalamnya dalam bidang mengetahui al-haq dan mengetahui al-batil. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Dan insyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas al-qa'idah al-khamisah, kaidah yang kelima. Di situ akan dibongkar oleh muallif hafizahullah taala, seseorang yang betul-betul salafi ataukah dia hanya mengaku sebagai salafi. Ini kaidah yang kelima, membedakan antara salafiyin dan orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin padahal bukan salafiyin. Insyaallah akan kita kaji lebih lanjut pada pembahasan yang berikutnya dan kesempatan yang berikutnya. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله